khususnya buat Situ Gintung tercinta. Mudah-mudahan tetap baik-baik, sayang. Aku tak ingin kau menangis bersedih. Sudahi air mata darimu. Yang aku ingin arti hadir diriku kan menghapus dukamu, sayang. Karena bagiku kau kehormatanku. Dengarkan, dengarkan aku. Hanya satu pintaku untukmu dan hidupmu. Baik-baik sayang, ada aku untukmu. Hanya satu pintaku di siang dan malammu. Baik-baik sayang, karena aku untukmu. Semua keinginan akan aku lakukan sekuat semangat.